apakah para da'i yang ada di Radio Roja bermanhaj sururi dan di mana letak kesalahan dan penyimpangan pada dakwah mereka? Radio Roja ma'ruf. Dan setelah sekian kali kita berbicara tentangnya, nah, mereka berdiri menegakkan dakwahnya di atas itu, di atas hizbiyah, dan berjalan bersama para hizbiyin yang di dalam maupun yang di luar negeri. Masih saja mereka berhubungan dengan tokoh-tokoh dan da'i-da'i hizbiyin, Ali Hasan Al-Halabi, Ibrahim Ar-Ruhaili, Doktor, yang sangat menampakkan permusuhannya dan kebenciannya kepada dakwah, kepada masyaikh, terutama Syekh Rabi, yang telah dibantah dan ditahdir oleh para masyaikh, tetap saja berhubungan dengan mereka, mengisi dakwahnya, kajiannya, live. Nah, orang-orang seperti ini, masya Allah, dakwah dan radio Ahlus Sunnah yang semacam ini, sementara mengaku mereka Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, dan yang membela-bela mereka Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Nah, Ahlus Sunnah menyiarkan siarannya Ruhaili, Ali Hasan, yang siang malam memusuhi dakwah salaf. Bahkan semacam Ali Hasan yang mulai berani berbicara tentang wahdatul adyan, persamaan agama, masya Allah, radio Ahlus Sunnah. Dari sisi mana sunnahnya? Nah, yang tampak, bahkan mereka membuka link kepada Muhammad Al-Arifi Abdul, da'i ma'ruf Muhammad Ali, yang membikin dan merekayasa surat, dia namakan dengan surat apel, dia jadikan bahan tertawaan dengan bahasa Arab, tentunya maknanya dia katakan halin hika, ya tentunya kita sekedar menyampaikan, kita mengingkarinya tentunya. Ahmad pergi ke pasar untuk membeli apel, lalu dia dapati begini-begini, panjang di hadapan audiens begini di masjid. Lalu dia katakan, ini namakan sebagai surat apel. Grrrr, tertawa semua. Ditanyakan ini kepada Syekh Shalal Fauzan, ditanyakan ini kepada Syekh Ubaid. Mereka sebutkan yang semacam ini riddah, kekufuran, perbuatan kufur, perbuatan riddah, mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Dan dia lantunkan ketika dia membacakannya, membacakan layaknya dia membaca Quran dengan tajwid, titik, komanya, ininya, panjang, pendeknya, mirip dengan Al-Quran. Dan memang untuk itu dia jadikan bahan tertawaan. Ada Muhammad Arifi. Belum lagi bagaimana dia main kartu dengan dukun, dengan tukang sihir, main kartu sambil softo, sambil tertawa-tawa. Nah, main remi, kartu-kartu remi itu. Ini orang dukun, tukang sihir. Ini beberapa dari Muhammad Arifi, masih banyak yang lain. Asyahid, orang semacam ini, Rojak membuat link kepadanya. Ahlus Sunnah, masya Allah, siarannya ngasih link kepada Arifi. Wah, sudah kami hapus. Tapi kenapa kalian hapus, pertanyaannya? Salah satu dari dua jawaban. Mereka akan katakan, kami belum tahu. Musibah. Kek orang kamu gak tahu, kamu kasih link kepadanya. Kalian dalam keadaan tidak tahu siapa Arifi, kalian berikan panduan kepada umat untuk mendengarkan dan mengambil darinya ilmu, musibah. Kalaupun kalian tidak tahu, Jawaban kedua, musibah lebih besar kalau kalian tahu siapa Arifi dan tetap kalian berikan link kepadanya. Dihapus pun tanpa konfirmasi, tanpa memberikan bayan. Semestinya kan kalau dia mengerti manhaj, kami hapus karena kami tahu ini penyimpangan dari Arifi, sesat, kami bertobat kepada Allah ini. Wala ada. Hasil itu roja. Nah. Makanya Syekhuna Syekh Rabi Habibullah dia sebutkan alladhi yahtarim manhajahu wa aqidatahu la yastami ilaihim. Yang masih menghormati manhajnya, ingin keselamatan akidahnya, tidak akan mau mendengarkan mereka. Alladhi la yubali yasma'. Adapun orang yang tidak peduli dengan keselamatan akidah dan mananya, dia akan dengarkan. Salah satu syubhat mereka, anu untuk orang awam gak apa-apa, daripada dengar radio-radio umum FM yang sinyal laku ini itu. Kata Syekh, hatta awam perlu ditahzir, perlu diingatkan. Dan para ulama salaf ketika mentahzir tokoh-tokoh bid'ah diingatkan. Bahkan awam pun mereka ingatkan agar jauh, menjauh dari mereka. Syubhat mereka pula mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah, tentang syirik, tentang bid'ah, mereka suarakan pula. Dari bab ini kita menyerukan dan mendukung siaran bagi mereka. Tak akan tidak pernah dia punya pelajaran manhaj dari para ulama dan majaid. Makanya Syekh Ubaid Hafidzahullah sekian kali mengingatkan kita, anak-anak dan murid-murid beliau. Apa yang diingatkan oleh para a'immah salaf terdahulu, semenjak dahulu, ihdaru ahlal bid'ah wa in dhabbu anis sunnah. Hati-hati kalian dari ahlul bid'ah, kalaupun mereka membela sunnah. Kalaupun bahas akidah sunnah, kalaupun dia bicara tauhid, masya Allah, dia bantah bid'ah di sisi lain, masya Allah. Hati-hati kalian, jangan tertipu oleh mereka. Hati-hati dari ahlul bid'ah, walaupun mereka membela sunnah. Wallahul musta'an.